مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلقات المؤلف حفظه الله تعالى: باب مسائل في الزكاة. Bab beberapa permasalahan yang menyangkut tentang permasalahan zakat. Jadi setelah disebutkan pada pertemuan yang lalu jenis zakat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan kadarnya masing-masing, baik dari zakatul an'am, hewan ternak, ataupun dari zakat tanaman, maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa jenis dan kapan dikeluarkan zakat tersebut dan mana pendapat yang kuat dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan dalam beberapa asnaf az-zakawiyah, beberapa jenis yang dianggap sebagian para ulama bahwa padanya terdapat zakat. Beliau berkata, wa amma, dan adapun, anna ta'jil az-zakati la yajuz, bahwa mempercepat zakat itu tidak diperbolehkan. Ya, dalam artian belum mencapai haul, dia sudah membayar zakat. Naam. Falianna ibadatun muaqqatatun. Karena ini merupakan ibadah muaqqatah yang sudah ditetapkan waktunya. Sebagaimana yang kita sebutkan dahulu bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan waktunya tidak halal bagi seorang untuk menunaikan dan melaksanakan ibadah tersebut dalam keadaan waktunya belum masuk. Dan ini masuk dalam banyak perkara dalam permasalahan ibadah, sholat, termasuk juga diantaranya pembayaran zakatul fitr. Nah, demikian pula dalam permasalahan zakat. Ya, zakat-zakat yang disyaratkan harus ada haul. Harus mencapai setahun. Selama belum mencapai setahun, maka tidak ada kewajiban atas mereka untuk membayar zakat. Karena ini adalah merupakan ibadah mu'akkatah. Biwaktin yang telah ditentukan dengan satu waktu. La yajuzu taqdimuha. Tidak diperbolehkan mendahulukannya. Illa bidalilin sahih. Kecuali berdasarkan dalil yang sahih. Ya. Dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa hadits Ibnu Abbasin, sedangkan hadits Ibnu Abbas anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'ajjala minaz zakah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh untuk mempercepat dari pengeluaran zakat atau memberikan keringanan untuk mempercepat dalam pembayaran zakat. Hadis ini kata beliau inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan selain mereka. Haditsun ma'lumul ittirabi wal mukhalafati wadh-dha'fi. Kata pengarang kitab ini bahwa hadis ini sangat jelas sekali ittirabnya. goncang sanadnya. Wal mukhalafah, dan menyelisihi riwayat-riwayat yang lain. Wad dha'fi, dan sangat jelas sekali kelemahan riwayat ini. Wal mursal alladhi qawahu syaikhuna, dan ada pula hadis yang mursal yang dikuatkan oleh syekh kami, Syekh Nasir hafizahullah, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, fil irwa, di dalam irwa al-ghalil, fihi tadlisu Husayn, di dalamnya terdapat tadlis Husayn bin Bashir. Karena Husayn bin Bashir, menurut beliau termasuk seorang mudallis. Jadi bukan hanya mursal saja, sehingga dikuatkan riwayat tersebut, tapi terdapat tadlis. Nah, dan seorang mudallis tidak diterima riwayatnya sampai dia mentasrih, memperjelas bahwa dia mendengarkan dari gurunya. Wasaha anhu syaikhu wa sahahahu, dan asy-syaikh keliru. Ya, dalam hal ini kata beliau ketika beliau mensahihkan. Wa huwa dha'ifun li tadlisi Husayn. Yang benar bahwa riwayat ini lemah disebabkan karena Husayn adalah seorang mudallis. Jadi dari sini ikhwan fiddin azakumullah kita melihat bahwa pengarang kitab ini menyelisihi Syekh Al-Albani rahimahullah dalam pemberian hukum. Ya. Beliau tambah wali anna baqiyat turuq, dan jalan-jalan yang lain fiha al-jahalatu, terdapat perawi yang majhul, wal mukhalafatu, dan terdapat pula perawi yang menyelisihi, wad dha'fu, dan jelas kelemahannya. Maka dengan jalan-jalan ini yang menurut beliau tidak bisa untuk dinaikkan derajat hadis ini menjadi hujjah, jadi hasan li ghairi, apalagi untuk disahihkan. Nah, sedangkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau nukilkan di sini bahwa Syekh mensahihkan. Sedangkan ini ikhwan fiddin azakumullah merupakan permasalahan yang penting, ya, yang dibangun di atasnya satu hukum. Apakah hadis ini sahih? Berarti kalau sahih dijadikan sebagai hujjah, diperbolehkan mempercepat dalam pembayaran zakat. Akan tetapi kalau hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif, dan dia berijtihad pula dalam permasalahan ini bahwa dia mencari dan meneliti jalan-jalannya, dan dia berkesimpulan bahwa tidak benar pentashihan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, sebabkan karena jalan-jalan tersebut walaupun diriwayatkan dari berbagai jalan, menurut beliau bahwa jalan-jalan ini tidaklah bisa saling menguatkan, sebabkan karena terjadinya beberapa kelemahan, bahkan ittirab dan mukhalafah, yang menyebabkan tidak saling kuat menguatkan antara jalan-jalan tersebut. Maka yang seperti ini ikhwan fiddin azakumullah, kita perlu untuk melihat kembali tentang kedudukan riwayat ini. Ana sendiri belum merujuk pada kitab Irwa al-Ghalil yang disebutkan di sini bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan. Maka saya kira ikhwan fiddin azakumullah sampai di sini dulu, sampai kita melihat jalan riwayat ini. Apakah riwayat ini bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga kalau dijadikan sebagai hujjah kita menyatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh jumhur ulama, mayoritas dari kalangan para ulama mereka mengatakan boleh dipercepat. Ya. Itu pendapat aktsar ahli ilm. Akan tetapi kalau memang riwayat ini merupakan riwayat yang lemah, berarti benar pendapat yang beliau sebutkan di sini, yang merupakan pendapat Al-Imam Malik dan juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan ahabbu ilayya alla yuajjilaha, bahwa saya lebih senang kalau seorang itu tidak mempercepat dalam bayar zakat. Maka ini semua kembali kepada kesahihan hadis ini. Wallahu alam bisawab, maka perlu untuk kita merujuk kembali kepada hadis ini dari jalan-jalan yang insyaallah taala kita berusaha untuk melihat, dan kita melihat alasan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, karena tidak mudah, ya, seorang thalibul ilm menyelisih Syekh Al-Albani, kecuali apabila di sana ada pendahulu tentunya dari para masyayikh yang lain, ya, ataukah dari para ulama terdahulu. Kalau tidak, bukanlah suatu hal yang mudah untuk menyelisihi seorang muhaddits kabir al-allamah mujaddidu hadhihi al-ummah al-albani rahimahullahu taala. Maka penting untuk kita melihat dulu ini, ikhwan. Tayib, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.